Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sampai pada penghujung dari bab al-makharij ini. Tadi sudah kita singgung pada makhraj al-khayshum. Di mana makhraj al-khayshum ini dari pangkal hidung, ya. Dan kemudian terkait dengan khayshum ini adalah sangat terkait dengan mim dan nun tadi. Di mana mim adalah dari syafatain, kemudian nun dari lisan. Maka sebagian mengatakan bahwa lisan tetap punya peranan pada nun dan tanwin, nun yang sukun, ya. Nun dan tanwin, tanwin tentunya adalah sukun, ya. Baik dalam kondisi ikhfa atau juga dalam kondisi idgham dengan ghunnah. Ini pada lisan, ya. Pada nun. Kemudian pada mim, bahwa syafatain, dua bibir, tetap juga punya peranan pada mim ini ketika diikhfakannya atau ketika juga dengan idgham bi ghunnah. Demikian pula khayshum juga punya peranan pada nun, tanwin dan mim, ya. Dalam kondisi idharnya huruf-huruf tersebut, demikian pula dalam kondisi berharokat, ya. Maka bagaimana sebenarnya dalam hal ini ketika khayshum, ya, pada tadi sudah kita singgung pada mim yang disukun, kemudian pada nun yang disukun, kemudian pada mim dan nun yang bertasydid, ya, dan pada nun tadi, nun pada yang ghunnah, pada idgham bi ghunnah. Maka sebenarnya ini masing-masing itu juga punya peranan. Meskipun mim di sini disukun dan kemudian ghunnah atau juga dengan pada nunnya juga demikian, maka tetap nun kembali kepada asalnya pada lisan, kemudian mim kembali kepada asal makhrajnya pada dua bibir. Hanya kemudian ketika peranan dua ini antara khayshum dengan mim, antara khayshum dengan nun, ya, antara khayshum dengan lisan, antara khayshum dengan syafatain, mana yang lebih kuat, maka itu yang kemudian ditentukan, maka itulah makhrajnya. Maka di sini bisa diambil kesimpulan, ketika kerja lisan, ya, pada izharnya nun dan tanwin atau berharokatnya nun ini itu lebih banyak dari khayshum, maka ini adalah kerjanya lisan, ya. Maka lisan khususnya pada nun di sini, ya, adalah memiliki makhraj pada nun ini ketika nun itu diizharkan, demikian pula tanwin, ketika izharnya nun dan tanwin, ya, atau ketika berharokatnya keduanya ini, ya, berharokatnya nun, maka ini miliknya lisan ini, ya, dan makhrajnya kembali kepada asal dari makhraj nun ini dan dari lisan tadi, ya. Kemudian demikian pula ketika syafatain, dua bibir, dalam kondisi izharnya mim, ya, atau berharokatnya mim itu lebih banyak kerjanya dua bibir daripada khayshum, maka dikembalikan ini adalah makhrajnya syafatain. Ya. Makhrajnya mim ini pada syafatain. Akan tetapi dalam kondisi ikhfa'nya nun dan tanwin. Ya. Ikhfa'nya nun dan tanwin. Yang pertama. Yang kedua, idghamnya nun dan tanwin dengan gunnah. Ya. Pertama, ikhfa'nya nun dan tanwin. Ya. Kemudian kita idghamnya nun. Ya. Demikian pula tanwin dengan gunnah. Pada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf empat huruf ya, nun, mim dan waw. Ya. Kemudian pada ikhfa'nya nun dan tanwin, pada ikhfa hakiki ya, yang bertemu dengan huruf yang 15, selain huruf halaq, huruf idgham dan ikhlas. Ya. Maka ini sisanya adalah ikhfa hakiki, ini yang kedua. Ya. Dan da yang ketiga, idghamnya mim dengan yang semisalnya, idgham mimi ya, idgham mutamatsilain ya. Nanti di bab idgham akan kita bahas ya. Ada idgham mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain dan mutabaidain ya. Ada empat. Insyaallah nanti di babnya akan kita bahas. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, ketika ikhfa'nya mim pada ba, ikhfa' syafawi ya. Dan yang kelima, ketika di tasydid mim dan nun ini ya. Maka ketika mim dan tasydid di mim dan nun di tasydid ini, kerjanya khayshum itu lebih banyak, maka ini makhrajnya dikembalikan kepada khayshum. Nah, ini pada di tempat. Jadi ringkasnya bahwa khayshum ini bekerja atau makhrajnya khayshum ini pada 5 tempat. Yang pertama, pada ikhfa'nya nun dan tanwin ya. Ikhfa'nya nun dan tanwin, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Sibda tana kamjada syakhsun qaddama dum tayyiban jiddi tuqawa zalimah. Ini huruf yang 15 ya. Nanti di bab nun mati ketemu tanwin yang kita bahas ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika idghamnya nun atau tanwin dengan gunnah, idgham bi gunnah. Kemudian yang keempatnya, ikhfa'nya atau idghamnya mim dulu, idghamnya mim ketika bertemu dengan mim, idgham mutamatsilain. Dan yang keempatnya pada ikhfa syafawinya, pada ikhfa syafawi ketika mim sukun bertemu dengan ba. Dan yang kelima, ketika mim dan nun di tasydid ya. Ini khayshum semuanya adalah, ini makhrajnya khayshum ya. Hanya kemudian nanti ada ada sedikit terkait dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan waw dan bertemu dengan ketika mim atau tanwin nun mati atau tanwin bertemu dengan nun ya, pada idgham bi gunnah ya, nun mim waw bertemu dengan ya dan waw. Nanti ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit pembahasan di sini ya. Ini tidak mutlak khusyum. Insyaallah akan kita bahas di babnya ya. Jelas ini adalah masuk dari khusyum ya, dari 5 hal ini. Jadi kesimpulannya, yang makhraj yang ke-5 ya, dan makhraj yang ke-17 ya, adalah makhraj al-khayshum meliputi 5 tempat ya. Yang ketiganya idgham mim atau idgham mimi mutamadilain. Para idgham mutamadilain idgham mimi ya. Kemudian yang keempatnya pada ikhfa syafawi dan yang kelima pada nun wal mim al musyaddadatain. Idgham yang pertama idghamun nun wa tanwin ini pada ikhfa haqiqi ya, atau dikenal dengan ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Kemudian yang kedua idgham nun dan tanwin bi ghunnah, ini pada nun mati atau tanwin ketemu dengan ya, nun, mim dan waw. Kemudian yang ketiga idgham mimi atau idgham mutamadilain, pada mim bertemu dengan mim juga gunnah. Kemudian ikhfa syabawi, mim mati bertemu dengan ba. Dan yang kelima adalah nun dan mim musyaddadatain atau lemiringan dengan bacaan wajibul gunnah, dengan bacaan wajibul gunnah. Wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma shuddida ya. Wa gunnatun qad aujabuha abada, dan gunna qad aujabuha, mereka telah mewajibkannya selamanya. Fil mimi wan nuni idza ma shuddida, pada mim dan nun ketika di tasydid ya. Ini dengan khayshum ya. Maka dari sini jelas dan selesai sudah terkait dengan makharijul huruf. Yang pertama makhrajul jawf, ada satu makhraj. Kemudian yang kedua makhraj halq, ada 3. Kemudian yang ketiganya makhraj lisan, ada 10. Dan makhraj syafatain, ada 2 atau 3 kalau kemudian mau dipisahkan antara itbaq dan itmam, pada mim dan ba, kemudian waw ya, dengan infitah pada wawunya. Kemudian yang terakhir adalah makhraj khayshum pada 3 tempat itu. Yang itu semuanya juga mim dan nun terkait dengan lisan dan syafatain ya. Maka masing-masing punya peranan. Hanya kemudian khayshumnya itu lebih dikuatkan pada lima tempat ini. Ya. Jadi yang pertama dan kedua itu lisan punya peranan, tapi peranan khusyum itu lebih kuat, maka lebih dikuatkan pada khusyumnya. Qusirul amal ala al khusyum, ya. Dicukupkan kerjaan itu diberikan kepada khusyumnya, meskipun asal makhrajnya itu pada makhrajnya nun yang itu pada lisan. Demikian pula pada dua yang kedua, pada idgham mimi dan ikhfa syafawi. Pada ikhfa syafawi, maka kita lihat sini ikhfa syafawi dan ikhfa syafawi di sini dan ikhfa hakiki, ya. Demikian pula di apa namanya pada iqlab, ya. Pada iqlab juga, ya. Iqlab di mana nun mati bertemu dengan ba, ini juga dengan menyamarkan. Ini iqlab, namanya iqlab itu adalah taklibun nun miman. Taklibun nun miman, jadi mengganti nun menjadi mim. Kalau boleh ditambah, yang kenanya adalah pada iqlab nun bertemu dengan ba, ya. Nun, karena iqlab ini adalah taklibun nun miman, mengganti nun menjadi mim ma'a ikhfa'il mim, tapi dengan diikhfakan mimnya. Maka ketika diikhfakan mimnya, disamakan dengan yang keempat ini, ya. Ikan pada ikhfa syafawi, ikhfa, yang namanya ikhfa kembalinya adalah dengan gunnah, karena menyamarkan nun, menyamarkan mimnya, jadi menghilangkan nun menjadi mim, tapi dengan menyamarkan mimnya. Jadi mim ba'di, ya. Tidak dengan mim ba'di, dengan, maka di sini nunnya hilang, memang idgham diganti dengan mim, tapi mimnya di sini jelas, ya, belum diidghamkan mim, maka dengan apa namanya dikatupkannya huruf mim ini dengan disamarkan, ini yani dengan tidak kuat, ya, mim tidak mimba juga tidak dengan kurja, ini juga salah. Karena nanti akan mendatangkan huruf yang baru, ya. Kalau mim dengan mimba berarti sebelumnya kasrah, akan mendatangkan dengan huruf ya i, ya. Mim i, kan. Ini juga tidak benar kalau kemudian ada hurjah. Demikian pula dengan idmam, nah, kalau dengan mim, nah, meskipun itu sudah ala qaul, ya, mimba di, dengan tapi di sini taklibun nun miman, tapi tidak ada ikhfa al mim, karena namanya iqlab adalah taklibun nun miman ma ikhfa al mim, mengganti nun menjadi mim tapi dengan menyembunyikan, menyamarkan mimnya. Bagaimana samarnya adalah makhrajnya ini tidak dikuatkan, ini yani makhrajnya agak dilemahkan dengan cara syafatain, dua bibir ini tidak kuat nempelnya. Mim mim ba'di, nah, ini juga butuh latihan. Oh, sulit banget tiga macam mim ba'di sudah beres. Ya. Nah, ini kalau kita kembali kepada kaidah bahasanya iqlab adalah taklibun nun miman ma ikhfa'in mim, ma ikhfa'il mim. Mengganti nun menjadi mim dengan menyembunyikan atau menyamarkan pada mimnya. Nun juga masuk. Maka ketika disamarkan, diikhfakan, sama dengan bacaan ikhfa syafawi, ya. Ikhfa syafawi mim yang juga bertemu dengan ba, ya. Karena di sini kan juga nunnya diganti dengan mim. Baik. Ini juga masuk syafatain, ya. Masuk syafatain. Ini yang ke bisa dimasukkan pada yang ke-6, ya. Pada bacaan ikhlas. Wallahu ta'ala. Selesai, walhamdulillah, dari bagian yang Pertama dari mukaddimah. Masih mukaddimah ya. Baik. Sampai sini ada masalah sebelum kita lanjutkan. Mukaddimah, alhamdulillah. Baik, kita masuk pada bab yang kedua ya. Adalah bab sifatul huruf ya. Bab sifat. Dan ini poin yang kedua ini. Jadi kalau tadi sudah kita bahas tentang makharij ya. Berikutnya masalah sifat ya. Dan ini ibrah bagi kita ya. Bahasanya seperti itulah manusia. Dari mana dia keluar, sifatnya kan beda ya. Maka ini artinya di sini juga kita harus saling memahami, saling apa penting untuk kita memahami ya. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang kepala rumah tangga dengan istrinya, beda ini antara laki perempuan beda, maka harus paham. Nah, karena memang beda tempat, beda mesti beda sifat. Ketika beda sifat, jangan memaksakan orang suruh sama dengan kita. Ya. Ya. Ini maka kalau toh kemudian mesti akan tetap akan berbeda ya. Kalau toh sama tempatnya sifatnya berbeda. Kalau sama sifatnya mesti tempatnya akan berbeda. Maka dalam sifatul huruf dan makharijul huruf seperti itu. Dan itu sama seperti sifat manusia ya. Ya. Yang dari Medan, yang dari Batak, yang dari ya, miliki sifat berbeda dengan yang dari Betawi, dari Jawa juga seperti itu. Temperamen ya. Ini memiliki apa namanya karakter yang berbeda-beda. Seorang laki-laki, seorang perempuan juga demikian. Maka jangan kemudian kita memaksakan orang kemudian sama dengan kita. Apalagi ada yang diberikan kecerdasan, ada yang memorinya DDR, ya. Daya dong rendah. Ya. Ya. Makanya juga untuk apa bisa memahami. Dan itu pasti akan ada perbedaan ya. Maka di sini pula ya, kita pentingnya untuk memahami tentang karakter sifat ya. Sebagaimana kita sudah tahu sifat huruf, maka kita harus tahu karakternya dari huruf-huruf hijaiyah ini. Demikian pula dalam kita mengenali manusia, dan itu sunnah Rasul ya, alaihi salatu wassalam, untuk kita mengenal kepada mereka ya. Sebagaimana Rasul pun mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahli kitab. Ini memahami karakter orang ya. Innaka ta'ti qauman ahli kitab. Engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Maka bedakan, enggak akan sama dengan badui ya. Orang ahli kitab, orang punya basic ilmiah ya. Orang badui enggak kenal kecuali dengan ya baduinya itu ya, sikap kasar dan semaunya sendiri ya. Maka dalam hal ini pun juga masya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu adalah ada ibrah ya, ada pelajaran ya. Dan ini kita lihat pada huruf-huruf hijaiyah. Ternyata bukan semata-mata huruf yang mujarradah keluar dari mulut kita itu, tidak, tapi di dalamnya ada ibrah, ada durus ya, ada pelajaran. Betapa ini juga sama dengan sifat manusia ya. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ini sifatul huruf ya. Dan sifat ini atau sifatul huruf, di mana sifat itu sesuatu yang nempel pada sesuatu yang lain ya. Maka sesuatu yang ada pasti memiliki sifat ya. Itu sudah hukum pasti ya. Aqlan wa syar'an. Maka kalau dikatakan ada tapi tidak memiliki sifat, ini bohong ya. Dan itu orang-orang Jahmiyah kan seperti itu ya. Maka Jahmiyah dikatakan al-Jahmiyah tu ta'budu adaman ya. Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena apa? Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang nafi. La fawq wala tahat wala yamin wala shimal. Basir ila basira wala isyada. Ini mereka. Maka ini sesuatu, maka sifat yang namanya sifat adalah dikatakan sifat sesuatu yang nempel pada sesuatu yang lain. Dan yang dimaksud dengan sifat huruf tentunya adalah sifat yang nempel pada huruf ketika diucapkannya, ketika dilafazkannya. Maka ini sifatul huruf. Ini sifatul huruf, ini keluar sifat itu ketika dibunyikan. Adapun ketika ditulis enggak akan keluar, ya. Enggak akan keluar itu, tapi ketika dibunyikan baru kemudian akan ketahuan. Ya. Maka seseorang itu akan ketahuan ketika dia mulai bicara, ya. Jadi bicara atau mulai bergerak. Tapi ketika diam atau seperti itu tidak akan bisa dikenali, ya. Maka seperti itulah sifatul huruf. Akan bisa kita kenali ketika kita melafazkan daripada huruf-huruf hijaiyah ini. Kemudian di antara faedah, ya, dalam kita memahami karakter huruf-huruf hijaiyah ini, sifat-sifat huruf ini adalah yang pertama untuk membedakan dari huruf-huruf yang sama makhrajnya. Seperti tadi dha, dzal dan ta. Nah, sama makhrajnya. Bedanya apa? Pada sifatnya berbeda. Ya. Kalau kemudian sama sifatnya, bedanya apa pada makhrajnya? Seperti pada wa dan wa tadi. Ya. Maka ini faedah yang pertama, tamyizul huruf al-mushtaraka fi al-makhraj. Ya. Membedakan huruf-huruf yang sama dalam makhrajnya. Ini faedah kita mengenali sifatul huruf. Kemudian yang kedua, mengenal sifatul huruf ini sama seperti mengenal sifat manusia. Ya. Ini karakternya menggambangkan. Ini karakternya kejiwaannya lemah. Ini tarofok, ya. Gak sombong nih, ya. Tarofok senengnya. Nah, seperti itu, ya. Hari mintanya di atas terus dan macam-macam. Maka ini juga yang kedua dari mengenal sifatul huruf untuk bisa mengenal huruf-huruf yang kuat dari yang lemah, ya. Mengenal huruf yang kuat dari yang lemah dari huruf-huruf hijaiyah ini. Nah, supaya kita juga bisa paham orang yang kejiwanya kuat, kan? Nah, ketika kita gurau, ketika apa dengan saling menjatuhkan pun juga tidak akan tersinggung, ya, bisalah. Tapi dengan yang sifatnya sensitif, ya, ya sudah sedikit diambil hati, kemudian kayak orang Jawa, ya, orang Solo pada khususnya, ya, yang suka pakai belangkon, tahu belangkon kan? Pas diajak guru-guru, balas guru juga, tapi di sini nyimpan mendor, ya, dikumpulkan semuanya di belakang ini, ya. Itu simbol, ya. Ya. Orangnya kalem-kalem memang, tapi disembunyikan. Ya. Ya. Maka jangan bilang kalem-kalem, suatu saat ini. Jadi karakter gitu, ya. Karena belum ada apa waktunya aja, ya. Belum ada timingnya untuk membalas aja. Giliran tiba jangan tanya, ya. Maka ini pentingnya kita mengenal sifat huruf seperti itulah ya, sama dengan sifat manusia. Ya. Maka dengan mengenal itu kita memberikan masing-masing sistem haknya. Ketika bergaul juga seperti itu. Maka ketika mengenali huruf-huruf ini, ya kita juga bisa memberikan sifat itu sebagaimana adanya. Tidak kemudian tidak berikan lebih, juga tidak dikurangi. Ya. Yang harusnya dibaca tarqiq, baca tipis, ya tipislah. Yang dibaca tebal juga demikian, karena karakternya adalah tebal. Waqtikul ladzi haqqin haqqahu. Maka inilah tajwid, ya. Inilah tajwid yang dikatakan Mujajjari rahimahullahu taala, yakni bahwa tajwid ini adalah i'ta'u kulli harfin haqqahu. Ya. Mencif dari memberikan masing-masing huruf itu sesuai dengan haknya, ya. Dari sifat dan makharijnya, demikian pula dari ahkamul huruf, ya. Dari tarqiq, tafkhimnya. Jadi baca tipis, ya tipis. Baca tebal, ya tebal, tebal. Dan kapan yang itu boleh dua-duanya? Nah, baru kemudian di sini juga seperti itu karakter manusia, ya. Dan ini sama. Masya Allah, ini menunjukkan apa? Subhanallah, betapa detailnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu penuh dengan hikmah, ya. Penuh dengan hikmah. Ini sesuatu yang mesti kita apa namanya yang semakin mendekatkan diri kita dan untuk mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semuanya adalah bukan satu hal yang sia-sia. Ini penuh dengan hikmah. Ini ya. Ini yang kedua, ya, di antara faedah mengenal tentang sifat huruf, mengenal yang kuat dari yang lemah. Kemudian yang ketiganya adalah membaguskan lafaz-lafaz huruf yang berbeda makhrajnya. Ini mentajwidkan lafaz-lafaz huruf yang berbeda makhrajnya. Nah, ketika berbeda makhrajnya, maka kemudian sama sifatnya, nah ini juga melafadzkannya juga supaya lebih bagus. Seperti tadi antara waj dan za dengan wa atau dengan zal yang hampir sama dengan sama makhrajnya, ya, yang sama makhrajnya atau yang kemudian sama sifatnya, yang sama sifatnya. Maka ini dengan mengenal sifat ini dan juga mengenal makharijnya, kita bisa membedakan satu dari yang lainnya, ya. Ini Masya Allah, ya, subhanallah, satu apa namanya ibrah bagi kita dan satu hikmah dalam kita mengenal daripada sifat-sifat huruf dan juga tempat keluarnya huruf ini. Dengan itu menjadikan kita itu lebih lapang dada, ya. Tentang ada bahasanya kita, ya kita manusia, ya, yang penuh dengan berbagai kekurangan, penuh dengan berbagai cacat, untuk kita kemudian saling menyadari, ya, satu dengan yang lainnya. Dan karakter manusia juga berbeda-beda, apalagi ini satu masjid, ya, jelas masing-masing itu berbeda, ya. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala satukan kita dengan akidah, ya. Satukan kita dengan prinsip dan manhaj, ya. Ini satu keutamaan dan satu yang patut untuk kita banggakan. Kalau tuh ada perbedaan, sesuatu hal yang apa namanya wajar, ya. Bagaimana sifat huruf semuanya tidak pergi, tidak ada yang keluar dari mulut, ya. Ya. Semuanya tidak ada lepas dari mulut semuanya, ya. Tapi semuanya juga masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda, ya. Dan bisa menjadi rangkaian yang sangat indah, ya. Jadi rangkaian sangat indah. Kenapa kita tidak seperti itu, ya? Ini ibrah dan hikmah bagi kita. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita berharap dengan seperti ini kita bisa mengambil ibrah semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sabar, memberikan taufik pada kita untuk senantiasa kita bisa istiqamah dan komitmen, dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala banyak berikan hikmah kepada kita. Amin ya mujibat sa'ilin. Kemudian kita masuk pada bab. Beliau mengatakan qala sifatuha jahrun wa rikhwan mustaqil munfatihun musmatatun wa dhidda qul. Sifat huruf ini ada dua, Ada sifat yang mutawaddah dan ada sifat yang mustaqillah. Ada sifat yang berseberangan. Kalau tidak A ya B, ya. Ini dua yang tidak bisa pisahkan, ya. Jadi tidak bisa menghindar. Ini sifat yang mutawaddah. Dan ini juga sama pada manusia. Kalau tidak muslim ya kafir gitu ya. Itu kan hanya dua saja. Ya. Tidak ada yang bena-bena nifak, ini sama ya. Disamakan dengan ya. Manusia ini masyaallah ya. Ini huruf pun juga seperti itu ya. Nah, sifat yang mutawaddah. Kemudian yang kedua sifat yang mustaqillah, ini sifat yang berdiri sendiri. Dan ini sifat khususiyah. Ya, sifat khususiyah pada sebagian huruf yang tidak dimiliki pada huruf yang lain. Artinya ini adalah fadlullah yutihi man yasha. Jadi manusia pun juga sama seperti itu. Ada yang memang jibillahnya dari awalnya bagus ya. Allahnya baik, lembut dan masya Allah. Bukan dari kasem ya, bukan diupayakan, tapi memang dari awalnya memiliki sifat yang seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu, gampang, mudah, ya. Ini entengan, ya, suka memberi dan memang watak dari awal seperti itu. Ini ada yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan. Wallahu yutihi man yasha. Seperti itulah juga pada sifatul huruf ini. Jadi kembali kepada masalah bahwa sifatul huruf terbagi menjadi dua, ada sifat mutawaddah dan ada sifat mustaqillah, sifat yang berdiri sendiri. Dan sifat yang mutawaddah ini ada 10 sifat ya. 5 pada bagian yang pertama, 5 bagian yang kedua ya. 5 yang kuat, 5 yang lemah. Kemudian sifat yang mustaqillah ada 7 atau 8. Saya mengatakan 7 atau 8, ada sebagian yang menambah lagi. Jadi merinci sifat-sifat yang lainnya. Baik. Qala sifatuha jahrun wa rikhun mustaqil. Munfatihun musmadatun wa didda qul. Sifatul huruf yang pertama jahr. Yang kedua rakhawa. Yang ketiga istitalah, mustatil. Kemudian yang keempat munfatihun infitah. Dan yang kelima musmatatun, yani ismat. Ya. Ini 5 sifat yang pertama. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadidda qul. Ibnu Jajari rahimahullah ta'ala menyebutkan 5 yang pertama, kemudian 5 yang kedua disebutkan huruf-hurufnya. Artinya di sini kalau yang tidak disebutkan berarti masuk dalam bagian yang pertama ini. Beliau berarti mahmusuha fahattahu syakhsun sakat. Yang berikutnya adalah sifat hamas. Hamas meliputi huruf dalam yang terangkum dalam fahattahu syakhsun sakat. Nah, berarti kalau bukan hamas adalah jahr ya. Ya. Baik. Ini yang pertama sifat mutawaddah, sifat yang berlawanan. Sifat mutawaddah beliau katakan sifatuha jahrun, yang pertama jahrun. jahrun wa riqwun. Yang kedua raqawah mustabil. Yang ketiga istifal. Jahrun wa riqwun mustabil munfatihun infitah dan musmadatun. Yang kelimanya adalah ismat. Infitah dan ismat kebalikannya, jahr adalah hams, raqawah kebalikannya adalah syiddah. Istifal istila. Kemudian infitah ini adalah isbah. Dan ismat adalah idlah. Ya. Ini 10 sifat. Kalau tidak jahr adalah hamz. Kemudian kalau tidak raqawah berarti syiddah. Kalau tidak istifal ya isti'la. Kalau tidak infitah isbah, dan kebalikan dari ismat adalah idlah. Kemudian ada sifat yang keenam di antara ini. Ma baina ar-rakhawa wa syiddah. Ma baina ar-rakhawa wa syiddah. Di antara tengah-tengah antara rakhawa dan syiddah. Ini yang keenam ditambah ma baina ar-rakhawa wa syiddah. Nah, kita kenal dulu ini ya, sebelum kita merinci satu persatu sifat jahr itu kayak apa, raqawah bagaimana, dan seterusnya ya. Maka kita tahu dulu ini ma baina raqawah syiddah. Kemudian Ibnu Jajari rahimahullahu taala menyebutkan sifat hamz pada fahassahu syakhsun takada ya. Ini pada lafaz fahassahu syakhsun sakata ya. Ada 10 huruf sifat hamz. Hamz tadi sudah kita singgung ya sedikit. Sifat hamz ini bersamaan keluarnya suara keluar nafas. Fa, ha, ta, ha, sha, kha, kha, ta, ya, ka, dan ta. Pada 8 yang pertama ini jelas ya, jelas keluarnya, bisa kita rasakan. Kemudian ka dan ta ini yang sering untuk kita perlu di apa ada sedikit di apa keluar nafasnya. Ka bukan ka ya, ta bukan ta ya, yang kering yang perlu dibantai sedikit dengan di apa namanya keluarkan nafasnya ya. At bukan at ya, yang mati ya, tapi tekanannya kuat maka keluar keluar nafasnya. Ini hamz. Kalau tidak ini berarti jahr ya. Ini huruf-hurufnya ya. Kemudian dikatakan syadiduha lafzu ajid qatin dakat. Ini ajid ni syiddah. Ajid qatin dakat. Ya. Ada 8 huruf pada syiddah ya. Ya disebutkan cuma bagian yang kedua saja. Jadi selebihnya sana ya. alif, jim, dal. Nah, tadi sudah kita singgung. Alif ini dari afdal harf makhrajnya. Ya. Dengan memiliki sifat syiddah kuat ini. Juga sifat jahr karena tidak masuk di sini kan. Ya. Maka ini kuat. Dengan sifat jahr dan syiddahnya. Demikian pula pada kaf dan ta ada sifat syiddah. Tapi di sini adalah hamz. Syiddahnya tekanan makhrajnya. Ya. Maka kuat ak. Ad. Ya. Ini. Kemudian isti'la wa tab'ul min husa ghadin qif hadar. Husa. Wabin qim kha qad wa ghain wa qaf dan wa. Nah, nanti di sini juga ada pembahasan khusus terkait huruf istilah dan itba ya. Jadi dari rahimahullahu taala akan lebih mendetailkan kepada kita ya. Kemudian untuk itba ini qad wa Sad, Wad, Ta dan Wa. Wasadun, Wadun, Ta'u, Wa'un, Mutbaqa. Nah, sebelumnya, sebelum ini, di antara Rakhawa dan Syidda ini, ya, yang keenam nanti, ya, Rakhawa dan Syidda ada lima huruf. Ini adalah Lam, Nun, Lin, Oman. Ya. Lin, Umar, Lam, Nur, Ain, Mim, dan Ra. Kemudian di sini adalah huruf Iblam, Firra, Min, Lubbin, Fa, Ra, Mim, Nun, Lam, dan Ba. Ini dari bagian yang kedua disebutkan oleh Mujad dari Rahimahullah Ta'ala. Hamad meliputi ini, ya. 10 huruf. Selebihnya berarti jahr. Syiddah 8 huruf ini. Selebihnya adalah rakhawa selain ini. Berarti 10 tambah 5, 15. Sisanya adalah memiliki sifat rakhawa, ya. Memiliki sifat rakhawa. Ajiz, qatin, bakat. Ada 8 huruf. Dari huruf syiddah dikurangi dengan lam, nun, ain, mim dan ra yang tengah-tengah, maka selebihnya miliknya rakhawa. Ya. Tinggal 14 di sini ya. Kemudian istila hanya 7. Yang 29 adalah istibah. Dan ini dengan sifat istila ini juga punya karakter sendiri. Dengan istilah ini adalah dibaca tafkim. Dibaca karakternya adalah tebal. Milik karakter tebal semuanya. Untuk ini, meskipun di sini nanti juga bertingkat-tingkat. Baik dari sisi hurufnya itu sendiri, juga dari sisi keadaannya. Ketika di fathah di depannya alif, ketika di fathah saja, ketika di dhammah, maka ini apa ketebalan pada huruf-huruf mufak sama huruf istilah ini juga dan isbat ini juga bertingkat-tingkat. Insyaallah nanti juga akan kita rinci. Tapi dengan ya dari sini menunjukkan bahwasanya dari sifat ini, sifat yang pokok ini, ia tawallad sifatul ukhra, akan melahirkan pada sifat yang lain. Dari sifat istilah maka kemudian melahirkan sifat tafkhim. Dari sifat istifal melahirkan sifat tarkib, baca tipis ya. Ini yang ketiga. Kemudian ba meliputi sad, wa, ta dan wa ya. Selebihnya dalam huruf inbidah. Kemudian ismat kebalikannya adalah idlah dan huruf idlahnya ada 6 ya. Firra min lubbin. Ini kita lihat yang menjadikan Al-Qarra dengan melihat kepada makhraj tadi dan kemudian melihat kepada sifat ini, kita bisa mengetahui titik permasalahan kenapa kok di antara para ahli qiraat berbeda pendapat pada makhrajnya. Jadi kita lihat lam, nun, ra. Sama kan satu sifat. Di sini juga ketemu lagi lam, nun, ra. Dan sifat yang lainnya juga bersama. Makanya kemudian Al-Farra menjadikan apa tiga huruf ini dijadikan satu makhraj karena memang sifat-sifatnya pun juga berdekatan. Ya. Sifatnya adalah berdekatan. Maka ini pentingnya untuk juga mengetahui titik permasalahannya dalam melihat kepada perbedaan-perbedaan yang ada. Kenapa kemudian terjadi perbedaan? Nah, ini dicari titik temu dan dicari titik permasalahannya. Jangan dicari masalahnya ya, tapi titik masalahnya. Kalau dicari masalahnya nanti akan nambah masalah ya. Ini biasanya seperti itu ya. Tambahi bumbu, tambahi ini macam-macam. Kalau bumbu Padang enak ya. Tapi bumbu seperti ini, waduh, tidak menambah kecuali runyam. Ya. Allah musta'an. Ya. Nah, ini dari sini kita bisa memahami bagaimana perbedaan. Ya. Al-Imam Al-Farra kenapa kemudian menjadikan dalam satu makhraj ini? Satu makhraj karena memang sifatnya yang hampir sama. Ya. Dari lam, nun dan ra. Ya. Lam, nun dan ra'in. Ini barengan terus. Baik, ini dari sifat yang mutadaddah. Kemudian sifat yang mustaqillah. Ya. Sifat yang mustaqillah atau sifat yang berdiri sendiri. Ini ada 7 sifat. Ya. Sifat yang mustaqil lah dari sendiri. Pertama huruf safir. Ini pada tadi sudah sad, zai dan sin. Safiruha sadun wa zaiun sinu. Nah, kemudian yang kedua qalqalah. Qalqalatun qutbu jaddin qataba jim dal qalqalatun qutbu jaddin. Kemudian yang ketiganya adalah lin. Ini pada waw dan ya yang disukun ya. Sebelumnya fathah ini waw dan ya. Ya. Waun wa ya'un sukkina wa fataha qablahuma. Ya. Waw dan ya yang disukun sebelumnya fathah. Qalqalatun qutbu jaddin wal lin. Ini huruf lin. Tentang rinciannya insyaallah akan kita bahas besok insyaallah ya. Pagi kita mengenal huruf-hurufnya dulu ya. Safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jaddin wal lin. Tentang qalqalah bagaimana? Ini juga nanti ada rincian ya. Ada qalqalah kubra, ada qalqalah sughra dan ada qalqalah wusta. Kemudian muyul ya. Condongnya kemana qalqalah ini? Dari pantulan suaranya apakah kepada fathah atau kepada harokat sebelumnya? Kalau harokat sebelumnya dhamma ya. Kemudian dibaca dhamma pantulannya, harokat sebelumnya fathah juga demikian. Afatatma'una. Tapi kalau sebelumnya dhamma misalkan nih. Misalkan pada udu apa udu kepada u apa kepada fathah. Atau seperti kata nanti iqra wal iqra fathah atau iqri. Ya. Di sini ya, ini juga ada khilaf ya. Insyaallah nanti akan kita bahas ini qalqalah, qalqalatun khutbu jaddin walim. Kemudian wawun wa ya'un sukkina wa fathah qablahuma wal inhiraf. Sifat yang keempatnya adalah sifat inhiraf pada lam dan ra. Ya. Wal inhirafu sahiha. Ini inhiraf paling sahiha diluruskan. Bukannya berpaling kemudian ditonjok sekalian, enggak ya. Inhiraf pada lam dan ra ya. Kemudian yang kelima sifat takrir pada ra ya. Kemudian yang keenam tafasyi pada syin, dan yang ketujuh adalah sifat istitaal pada lord. Wawun wa ya'un sukkina wa fataha qablahuma wal inhirafu suhiha. Wal inhiraf ini dari safiruha, huruf safir, sad, zai dan sin. Safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jaddin qalqala meliputi qaf, ta, ba, jim dan dal. Wallin, huruf lin ini juga nanti akan ada pembahasan ya. Sendiri huruf lin ya. Dengan darah pada waw dan ya yang disukun sebelumnya di fathah ini. Dibaca panjang baca mad dan juga dibaca qasab ini. Li ila fi quraish ya, baca mad atau li ila fi quraish ya, baca pendek ya, dengan qasab ini asalnya. Insyaallah nanti kita rinci ya. Kemudian ini lin, waw dan ya yang disukun sebelumnya fathah. Wa wawun wa ya'un sukkina wa fathah qablahuma wal inhiraf. Sifat inhiraf pada lam dan ra. Kenapa dikatakan inhiraf? Ini karena memang dua sifat yang berdekatan ini antara lam dan ra ya, yang ditengahi dengan nun tadi juga kita bahas ya. Makhrajnya di sini ra kemudian nun dan lam ya. Ini dan lam bisa inhiraf ya, kemudian ra juga. Maka dikatakan wal inhirafu suhiha, yang inhiraf yang menyimpang ini diluruskan ya, diluruskan ya. Nah, bukan kemudian yang inhiraf kemudian di yang sudah kadung gitu enggak usah ya. Nah, seperti itu ini juga sifat ya. Artinya ini juga kembali kepada hadis Rasulullah SAW ya, atau dalam satu riwayat dikatakan al ilmu ta'allum wal hilmu bitahallum ya. Tahallum ini butuh kepada latihan ya. Karena yang namanya akhlak dan sifat itu bisa dirubah. Ada yang majibillah dari asalnya seperti itu, ada yang ini takasab, ini bisa dilatih. Bisa dilatih ya. Artinya bisa dirubah manakala kita mau latihan. Kita lihat contoh kita para sahabat ya. Contoh kita teladan kita para salafus salih. Dulu orang-orang yang biadab kan ya. Orang-orang yang biadab tapi nyata bisa beradab seperti dan menjadi manusia yang paling beradab. Ini itu teladan kita. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Katanya itu adalah kita meneladani mereka. Ini bandingkan ya. Jadi kerasnya kehidupan mereka dan juga pribadi mereka awalnya ternyata juga masya Allah dengan sifat karakter yang tetap ada pada mereka, tapi tetap juga bisa dirubah diarah kepada yang baik. Dan ini subhanallah ya, satu apa namanya ibrah bagi kita. Wal inhirafu suhiha ya. Ra pada fil lam wal ra wa bi takririn ju'il, dan kemudian sifat takrir pada ra ini yang mudah terulang. Ini takrir atau tikrar ya. Ini mudah keluar yang kalau kemudian tidak ditahan pada makhrajnya Nah, sudah kita bahas pada tarful lisan, dimasukkan pada zahrul lisan sedikit ya, pada zahrul lisan. Ini kalau tidak ditahan maka akan kita mendatangkan dengan huruf yang lebih dari satu ya, ra ini pada ra, maka juga di dengan sifat ikramnya ini. Ini sifat ikram pun juga berawal dari makhrajnya ya, tempat keluarnya. Kemudian maka ini jangan disalahkan, sesuatu hal yang itu mesti waqtikul ladzi haqqin haqqahu. Karakternya seperti itu ya. Tidak kemudian orang yang merubah karakter itu juga susah memang, tapi diarahkan kemana yang lebih baik insyaallah ya. Ini sifat. Kemudian tafasyi pada syin ya. Pada syin dengan sifatnya yang apa menyebar. Ketika mengeluarkannya melafadzkan syin ini menyebar ke seluruh mulut. Kemudian pada wad dengan kekhususan sifat istitalah. Istitalah ini tadi sudah kita singgung karena panjangnya makhraj ya. Maka beda antara istitalah dengan mad. Nah, ini kalau mad pada panjang pada suaranya ya. Mad ini. Tapi kalau istitalah ini pada makhrajnya ya. Ini barangkali ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang kita bahas. Kemudian rinciannya insyaallah akan kita bahas besok ya. Satu persatu dari apa itu jahr, apa itu rakhawa, istifal dan seterusnya ya. Untuk kita lebih mengenal detail daripada sifat-sifat huruf ini. Maka mudah-mudahan dengan kita memahaminya akan bisa membedakan. Dan kemudian setelah dua masalah ini bisa kita kuasai, bisa kita praktekkan dengan baik, maka insyaallah ta'ala pada sifat-sifat berikutnya apa yang ditambih akan banyak diingatkan oleh Ibnu Jazari, ini akan kita lebih hati-hati. Ini wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa sekali lagi bisa bersabar ya, barang sedikit bersama saya ya, pada hari-hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk kita bisa memilih yang terbaik dan menjadi ahli Al-Qur'an wa khassatuh. Amin ya sayyidin wallahu musta'an. Subhanallahi walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.